Mitra bisnis, selain pertumbuhan produk domestik bruto yang digunakan sebagai alat untuk mengelabui rakyat satu negara yang sedang dikedok kekayaan alamnya, mekanisme lain yang dijalankan oleh negara maju dalam perang modern adalah menggunakan para elit di negara itu untuk dijadikan sebagai komprador, yang bertugas membela mati-matian seluruh kepentingan asing serta terus berupaya mempertahankan model ekonomi liberal yang sangat menguntungkan bagi negara-negara ekonomi maju yang tengah melakukan eksploitasi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah langkah menciptakan komprador seperti ditulis oleh Brad Simpson dalam bukunya Economist with Guns memang terus berlanjut di negeri ini? Nah, sekarang kita telah dari zaman Pak Harto itu sampai hari ini, kendali ekonomi kan ada di tangan ekonom-ekonom yang termasuk dalam satu kelompok, yaitu yang terkenal dengan nama Berbi Mafia. Kalau kita lihat, itu tidak pernah absen. Absennya adalah zaman Gus Dur sebentar sekali. Gus Dur betul-betul absen, karena dari saya ke Rizal Ramli, ke Burhanuddin Abdullah pernah sebentar kalau nggak salah. Nah, absennya itu akan tetapi begitu Megawati, Tendero Jatun, dan Budiono, dan Rini Suwandi lagi. Jadi, paham liberal yang diusung oleh para elit-elit itu juga selalu tampil ke permukaan ya, Pak? Terus, tidak pernah absen. Kekuasaan ekonomi presiden siapa, ideologi kayak apa, kekuasaan ekonomi tidak pernah absen. Dan mereka dominan. Makanya ini kan kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri betapa liberalnya, betapa semua-semuanya dikuasai asing kan. Bank, kemudian Indosat, yang penting-penting semuanya terus tambang-tambang, semua kan asing, minyak dieksploitasi oleh kontraktor asing, kan jelasnya bukan main. Dan itu benang merahnya, garisnya itu terlihat sekali sejak 67, sejak Jenewa itu terus, yang kemudian saya gambarkan melalui evolusi perundang-undangan. Sejak 67 sudah dikatakan barang yang penting bagi negara dan diperinci lagi. Air minum, listrik, distribusi, apa pelayaran, macam-macam itu boleh asing menguasai 5%, 67, 68 sudah boleh 49%. Lalu 94 sudah boleh 90%, terus kemudian sekarang boleh 100%. Itu semua documented, ada dalam bentuk undang-undang, ada dalam bentuk yang presiden itu kalau nulis nggak sembarangan, karena dia itu Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.